Apa hukumnya merapikan atau memotong jenggot? Ustaz, benarkah Rasulullah merapikan jenggotnya tiap hari Jumat? Wah, ini mohon penjelasan. Jazakallah khairan. Wa anta jazakallah khairan. Saya belum pernah mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjadikan merapikan jenggot itu dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah fitrah. Nah, yang ada dari as-sunan al-fitrah itu memangkas kumis, ya, dan membiarkan jenggot. Itu yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 10 di antara sunnah-sunnah para rasul, di antaranya adalah qassu syarib wa i'fa'ul lihyah, memangkas kumis, ya, merapikan kumis. Nah, itu dianjurkan kalau kumis. Nah, dan membiarkan jenggot, jenggotnya dibiarkan. Jangan dibalik, memangkas jenggot. Nah, ini. Ya. Nah. Ini tidak benar. Nah, kalau dia mengatakan bahwa ada, mana riwayatnya? Mana hadisnya? Nah,